بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kembali kita dalam satu majelis yang agung yang mulia, yaitu majelis ilmu. Kita menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu kenikmatan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan ke dalam hati kita masing-masing cintaan, senang untuk belajar, mempelajari agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita pelajari sunnah, kita pelajari akidah, ibadah, muamalah dan yang lainnya. Dan ini adalah merupakan sabilun najah, sabil ilal jannah, jalan keselamatan, jalan yang mengantarkan seorang hamba ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali membacakan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, yang beberapa waktu, satu bulan lebih, kita sementara meninggalkan ta'lim di Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-31, bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama dhalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 175, sesungguhnya saja syaitan-syaitan itu yukhawifu, menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya, maka janganlah kalian takut kepada mereka, janganlah kalian takut kepada wali-wali syaitan, syaitan dan wali-walinya. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kepadaku, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman, janganlah dia takut kepada wali-wali syaitan yang menakut-nakuti kamu sehingga kamu tidak mau berjihad, ditakut-takuti mati, ditakut-takuti akan tertimpa kejelekan, musibah, terkena panah dan yang lainnya. Berusaha untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yasuddunan nas an sabilillah. Ini pekerjaan syaitan. Berusaha mencegah dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan wali-walinya dari kalangan manusia. Yang kamu ke sana, nanti kamu ditangkap, nanti kamu dipenjara. Padahal itu adalah satu kebaikan, melarang orang mendatangi majelis ilmu, ditakut-takuti. Ini syaitan. Maka jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku, kata Allah. Jika kalian orang-orang beriman, Asy-Syarh sarahnya berkata Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syekh, Al-Khawfu min afdali maqamatid din wa jalliha. Khauf, takut. Takut itu termasuk seutama-utama kedudukan di dalam agama ini. Wa jalliha, dan paling utama, paling mulia di dalam din ini. Ini khauf, termasuk ibadah, ibadah qalbiyah, ibadah hati. Wa ajma anwa' al-ibadah allati yajibu ihlasuha, dan termasuk jenis ibadah yang mencakup, yang wajib seorang itu untuk mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-khauf, rasa takut merupakan ibadah yang agung dan merupakan satu dari rukun ibadah. Disebutkan ulama, syarat ibadah adalah al-mutabah wal-ikhlas, mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas kepada Allah, dan memiliki rukun. Rukun di antaranya adalah al-khauf, al-hubbu wal-khauf war-raja, cinta diiringi rasa takut, takut amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah, war-raja, dan berharap dengan harapan yang besar Allah memberikan pahala kepada amal ibadah yang dia lakukan. Maka hendaknya kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dari amal-amal ibadah kita tidak diterima. Para salafus saleh, para pendahulu kita dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang setelah mereka yang mengikuti dengan baik, orang-orang yang mereka memiliki ilmu, orang yang paling khusyuk ibadahnya, paling sesuai dengan sunnah ibadah mereka, tetapi masih saja mereka itu takut amalannya tidak diterima oleh Allah. Jangan terlalu merasa yakin ibadah-ibadah yang saya lakukan ini pasti diterima, tanpa ada rasa takut kalau itu ternyata tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang mereka. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun walladzina yu'tuna ma atau. Orang-orang yang telah memberikan, mempersembahkan apa yang mereka persembahkan berupa amal-amal saleh, wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hati-hati mereka itu takut, takut kalau sekiranya amal ibadah yang dia lakukan itu tidak diterima. Annahum ila rabbihim rajiun, dan mereka yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan. Ini sahabat dan orang-orang setelah mereka. Qala Allah Ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an yakhafun, mereka takut kepada Rabb mereka, min fawqihim, di atas mereka, di atas langit. Waliman khaba maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang mereka, bagi orang yang takut kepada kedudukan, kemuliaan, keagungan Rabb-nya, jannatan, dia akan mendapatkan dua surga. Dan banyak lagi ayat disebutkan tentang takut ini. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang maqam, kedudukan, sifat takut itu. Wa qala ta'ala wa ifayya farhabun, dan kepadakulah kalian takut. Fala takhshawhum wakhshawn, fala takhshawun nas wakhshawni, janganlah kalian takut kepada manusia dan takutlah kepadaku. Naam. Ini takut adalah merupakan ibadah. Dan hendaknya kita peruntukkan rasa takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa, kata beliau, man sawa baina al-khaliq wal makhluq bil hubbi lahu wal khauf minhu war raja' lahu fa huwa musyrikun. Barang siapa yang menyamakan antara Allah pencipta, khaliq, dan makhluk dengan makhluk, menyamakan dalam perkara hub, cinta kepadanya, sama, sama cintanya dia kepada Allah dan cintanya kepada makhluk. Wal khawfu minhu, sama rasa takutnya kepada makhluk dan rasa takutnya kepada Allah. Terlebih lagi kalau rasa takutnya kepada makhluk lebih besar dibandingkan kepada Allah, lebih tahu kepada manusia dibandingkan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ar-raja lahu, menyamakan rojanya, harapannya, antara makhluk dan antara Allah dengan makhluk, fahuwa musyrikun, maka dia adalah musyrik. Dia adalah musyrik. Wal khawfu min haythu huwa ala thalathati aqsam. Sebutkan di sini takut itu ada tiga macam, ada tiga pembagiannya. Ahadiha khawfu sir. Yang pertama khawfu, khawfu sir. Khawfu sir maknanya di sini adalah seseorang itu takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Min wathanin, takut kepada berhala-berhala. Ada pohon yang sering didatangi oleh orang beribadah, persembahkan sesajen ke situ, beribadah di pohon tersebut. Ataukah batu yang dijadikan sesembahan orang musyrik, takut dia lewat situ. Walausan dan semisalnya berhala-berhala dan apa-apa yang disembah selain Allah, kuburan, kubah-kubah, atau takut kepada syaitan, takut kepada jin sehingga dia pun mendekatkan diri, bertaqarrub kepada jin dan syaitan dari apa yang disenangi oleh jin. Dia persembahkan apa yang diminta oleh jin kepadanya dengan tujuan supaya selamat dari kejelekannya jin. Maka ini termasuk syirik. Bahkan disebut Tasyal Bauzan termasuk syirkun akbar. Kalau dia takut kepada yang kita sebutkan tadi, asnam, puatan, pohon-pohon yang dibadahi, batu-batu, kemudian dia mempersembahkan sesuatu kepada berhala tadi supaya tidak diganggu kalau lewat di situ, maka yang termasuk syirkun akbar. Ataukah tawagud onahwihima, takut kepada tawagud. Ayusibahu bima yakrahu, dia menimpa sesuatu apa yang dia benci, yang dia diingini. Maka ini khawfus sir, khawf yang tercela, khawf yang termasuk syirik. Kama qala ta'ala an qaumi Hud, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kaumnya Nabi Hud, annahum qalu lahu, bahwasanya mereka kaumnya Nabi Hud itu berkata kepada Hud, inna qulu illa tiraka ba'du alihatina bisu, tidaklah kami mengatakan illa tiraka, kecuali sebagian sesembahan-sesembahan kami itu telah menimpakan kepadamu, telah menjadikan kamu menjadi buta, menimpa satu kejelekan. Ini kaum Yahud mengatakan kepada Hud, sungguhnya sesembahan-sembahan kami itu menjadikan kamu itu menjadi tertimpa musibah, kejelekan. Qala inni ushidullah wa ashhadu anni bari'u mimma tusyrikun. Namun Nabi Hud mengatakan, sesungguhnya aku ushidullah, menjadikan Allah sebagai saksi. Wa ashhadu, dan saksikanlah kalian, anni bari'u mimma tusyrikun, bahwasanya sungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian persekutukan. Min dunihi, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fakiduni jami'a, thumma la tundirun. Maka berbuat makarlah kalian kepadaku seluruhnya, berbuat tipu dayalah kalian kepadaku semuanya, semua kalian. Tsumma la tundirun, dan jangan kalian beri tangguh, segeralah kalian lakukan itu. Aku tidak takut, aku hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Hud tidak takut kepada ancaman mereka, ucapan-ucapan mereka, bahkan menantang. Kumpulkan semuanya kalian, kalian berkumpul semua, lakukanlah makar-makar kalian kepadaku, segera. Tidak usah beri waktu, beri tangguh atau beri menunda waktu. Nah, وهذا هو الواقع من نبال القبور ونهيها من الأوثان يخافونها ويخوفون بها التوحيد إذا أنكروا عبادته وأمروا بإخلاص العبادة لله تعالى وهذا ينافي التوحيد. Dan yang seperti inilah yang terjadi pada penyembah-penyembah kubur dan yang sejenis dengan mereka, tadi penyembah-penyembah berhala, itu menakut-nakuti ahlu tauhid. Hati-hati kamu nanti, kamu akan diganggu, kamu akan disakiti, kamu dan keluargamu. Ngancam. Yakhafunaha wa yukhawifuna biha. Malaika itu ahlul awsan, ahlul kubur, mereka takut kepada kuburan yang mereka ibadahi ataupun berhala-berhala itu, mereka sangat takut. Kalau sampai saja keluarganya tertimpa sakit, dia takut deh, ini mesti kuburan si fulan ini bikin saya sakit. Karena saya tidak pernah atau jarang ziarah ke kuburan, tidak pernah menyiram, memberikan kembang atau memberikan kemenyan atau memberikan sesajen kepadanya, sehingga ketakutan bikalah syirik. Senantiasa jiwanya itu diliputi kegoncangan, rasa ketakutan yang luar biasa. Beda ahlu tauhid, tenang hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan keamanan, rasa aman, tidak takut kepada makhluk. Mereka hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ancaman-ancaman orang musyrikin, hati-hati kalau kita tidak mempersembahkan ini, kalian akan nanti tertimpa musibah yang besar. Maka beramai-ramai datang kuburan, datang ke laut mempersembahkan sesajen penghuni-penghuni. Ini hakikatnya syaitan yang menakut-nakuti mereka, dan mereka sangat takut. Beda dengan ahlu tauhid, tenang dia, tidak merasa takut ancaman-ancaman mereka, jin dan para wali-walinya, karena mereka punya tempat berpegang yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksudkan dengan kezaliman di sini adalah asyirk. Inna syirka la zulmun azim. Tidak dicampurkan, murni tauhidnya kepada Allah. Tidak dia datang ke kuburan meminta, tidak dia bernazar menyembelih kepada kuburan, kepada berhala, tidak berdoa kepada wali-wali, berdoanya kepada Allah, memintanya kepada Allah, murni. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan. Dimanapun dia berada merasa aman. Karena Allah yang memberikan keamanan dalam hatinya, tidak merasa takut. Melewati kuburan yang anggap keramat, jadikan berhala-berhala, pohon yang dikeramatkan, mereka tidak takut. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidaklah memudaratkannya. Adapun ahlu kubur ini tadi disebutkan ya khafunaha, mereka takut kepada sesembahan-sembahannya, kepada kuburan. Akan anaknya demam itu, ini karena si fulan, ini karena kuburan si fulan. Dan dia tadi lewat di situ, pulang ke rumah langsung panas, menjadikan sebab penghuni kubur terjatuh dalam kesyirikan, dosa lagi dia. Nah, menuduh penghuni kubur itu yang menyakiti keluarganya. Dan ini wakil terjadi di masyarakat kita. Wa yukhawifuna biha ahla tauhid, dan mereka menakut-nakuti dengan kuburan dan berhala yang mereka sembah itu ahlu tauhid. Idza ankaru ibadata, apabila mereka ahlu tauhid mengingkari peribadahan kepadanya. Wa amaru bi ikhlasi ibadillah, dan ahlu tauhid memerintahkan mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditakut-takuti, hati-hati kamu, nanti kamu akan melihat merasakan akibatnya. Wa hadza yunabi tauhid, dan ini menafikan tauhid, menafikan tauhid. Khawsir, menafikan ahlu tauhid, aslu tauhid, asal dari tauhid. Sehingga menjadikan orang itu musyrik, mukhrij minal millah, keluar dari millah. Karena dia terjatuh ke dalam khauf, ibadah, rasa takut sir, atau rasa takut yang itu adalah ibadah. Yang disebutkan al-khauf ibadah, khauf yang merupakan ibadah. Ayakhafu ahadan yata'abbad bil khaufi lahu, dia takut kepada seseorang dan dia pun beribadah kepadanya. Disebabkan karena rasa takut kepadanya, dia beribadah. Wa hadza la yakun illa lillah, dan seperti ini tidaklah boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man sarafu li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun, barang siapa yang dia mempersembahkan rasa takut seperti ini maka dia musyrik kafir. Takut kepada kuburan, kemudian dari beribadah kepada kuburan, datangi kuburan itu. Takut kepada pohon, jadikan sembahan pohon itu. Nah, wathani yang kedua, sebutkan Syekh Sulaiman Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Yang kedua, jenis takut yang kedua, ya, takut yang pertama tadi takut sir, itu takut kepada selain Allah, berhala-berhala, tagut, kuburan, kubah-kubah. Dia takut tertimpa musibah, bencana dari apa yang kita sebutkan tadi. Maka ini adalah syirk. Asani yang kedua, ayatrukal insan ma yajibu alaihi khaufan min ba'din nas fa hadha muharramun, yaitu seseorang meninggalkan apa yang wajib baginya, meninggalkan kewajibannya. Khaufan min ba'din nas, disebabkan karena takut pada sebagian manusia. Fa hadha muharramun, maka ini adalah haram. Meninggalkan kewajiban karena takut kepada sebagian manusia. Enggak pergi sholat jamaah di masjid karena musuhnya juga ada sholat di situ, sehingga dia tinggalkan. Takut, bahaya haram. Wa huwa naw'un min asy-syirk billah al-munafi li kamal at-tauhid. Meninggalkan jihad karena takut kepada musuh-musuh. Hadza muharram wa hadza naw'un min asy-syirk billah al-munafi li kamal at-tauhid. Dan ini termasuk jenis dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan ini termasuk kesyirikan yang menafikan kesempurnaan tauhid, bukan asal. Kalau menafikan asal tauhid berarti menjadikan pelakunya itu kafir. Kalau ini menafikan kesempurnaan tauhid, tidaklah menjadikan orang itu menjadi kafir keluar Islam. Hanya tidak sempurna tauhidnya. Nah, ataukah yang lain? Bahkan ada orang tidak ke masjid karena takut. Takut tadi, takut kuburan. Kalau malam, kalau siang masih berani dia. Tapi sudah malam, tidak datang sholat maghrib, subuh, isya, atau sholat subuh karena takut lewat kuburan. Maka seperti itu haram, tidak boleh. Bahkan bisa nanti masuk khawf syirk. Wahada huwa sabab nuzul hadhihi al-ayat, dan ini adalah sebab turunnya ayat ini. Ayat ini yang dalam bab innama dzalikum syaitan yukhawifu awliyahu. Kama qala ta'ala alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Dan orang-orang berkata kepada mereka, nah, الَّذِينَ قَالُوا النَّاسِ, orang-orang yang manusia berkata kepada mereka, orang-orang di sini adalah ahlul iman, ahlul tauhid. Yang manusia berkata kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum, sungguhnya manusia, sungguh mereka telah berkumpul untuk menyerang, memerangi kalian, orang-orang kafir, orang musyrikin telah berkumpul untuk menyerang kamu. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Ini yang syaitan, wali-walinya syaitan berkata kepada kaum mu'minin, sungguh mereka musuh-musuh dari musyrikin, kufar, telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imana, mereka tidaklah takut, malah bertambah keimanannya. Waqalu, dan mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik penolong. Fanqalabu bi ni'mati min Allah wa fadlin lam yam sashum su'un wa tabau ridwanallah wallahu dhu fadlin azim innama dhalikum syaitan yukhawifu awliyahu. Mereka kembali dengan mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan karunianya, dan tidaklah tertimpa mereka itu hasu, kemudaratan, musibah, kejelekan, selamat. Yang tadinya ditakut-takuti, nanti kalau kamu tidak takut berperang, kamu nanti sakit, mati. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada mereka karena mereka berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikan Allah sebagai penolongnya. Wa tabau ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah memiliki keutamaan karunia yang sangat besar. Sungguhnya syaitan-syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan aulia-aulianya, dengan wali-walinya. Wabil hadis, dalam hadis disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudri dalam riwayat Ahmad bin Majah, dan hadisnya hasan. Rasulullah SAW mengatakan, inna Allah ta'ala yaqulu lil 'abdi yawmal qiyamah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada seorang hamba di yaumul kiamah. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Ma mana'aka idza ra'aital munkar alla tughayyirahu?" Apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat satu kemungkaran, kamu tidak merubahnya? Ada kemungkaran dilihat tetapi tidak dirubah. Padahal kalau kita melihat kemungkaran, kita merubah kemungkaran itu. Dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyir, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu. Allah memerintahkan kepada kita lewat lisan Rasulnya untuk merubah kemungkaran. Nah, ini orang melihat kemungkaran tapi enggak dirubah, maka ditanya, merubah kemungkaran biadihi, dengan tangan, dengan tindakan pencegahan kalau mampu. Fa'alamnya sotif babi lisani, kalau enggak mampu tangannya, dengan lisannya, dengan nasihat sampaikan ini halal, ini haram, ini maksiat, ini dosa, tinggalkan. Fa'alamnya sotif, kalau enggak mampu dengan lisan, maka dengan qalb, dengan hati kita mengingkari, kita benci dalam hati kita dan meninggalkan tempat tersebut. Maka orang ini mengatakan, fayakul Rabbi khasyatan nas, ya Rabb, wahai Rabbku, aku takut manusia sehingga aku tidak mengingkari. Aku takut manusia. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iyaya kunta haq an takhsha, akulah yang lebih berhak bagimu untuk engkau takuti, bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa taala. Atsalits, yang ketiga, al-khawf tabi'i, takut tabiat, takut tabiat. Semua manusia punya rasa takut, takut pada apa, singa, takut kepada macan, takut kepada ular, patuk. Ini tabiat, tabiat, tabi'i. Khauf tabi'i, seperti manusia takut kepada musuh atau takut kepada sabuk, siba, binatang-binatang buas, auger zalik, atau yang selainnya itu, yang itu memang bisa menyakiti badan, memudaratkannya, maka dia takut. Fahada la yudhammu, maka seperti ini tidak dicela, tidak dicela. Kama qala ta'ala fi kisati Musa, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kisahnya Musa alaihissalam, inna ma dzalik musyaitan yakhubi awliya'ahu. Makanya seperti ini tidak tercela, takut tabiat manusia, takut kepada api, kulitnya terbakar, ini tabiat. Tapi takut kepada jin, nah itu enggak jelas wujudnya, hanya perasaannya takut sampai dia meninggalkan kewajiban. Beda kalau takut kepada binatang buas, singa, ya jelas tobiat. Nanti kalau dia berjalan ke masjid dimakan singa misalnya, tapi kalau sampai dia meninggalkan tidak sholat jamaah di masjid, tapi kalau takut kepada jin, kalau takut kepada jin, di pohon itu ada jinnya, takut dia lewat sampai meninggalkan wajiban, makanya enggak boleh. Nah, seperti ini nanti masuk khobus syir, karena masuk syirikan. Khabut bihi la yulamu alaihi insan, tidaklah dicela manusia adanya. Naam. Wa mana qawlihi ta'ala إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه أي يخافوكم أولياءه. Ini makna dari firman Allah bahwasanya syaitan itu menakut-nakuti, yakhafukum, menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya, melalui wali-walinya menakut-nakuti kalian. Fala takhafuhum wa khafuni, janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Wa hadha nahyu min Allah ta'ala lil mu'minin ay yakhafu ghayrahu, ini adalah larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman, ay yakhafu ghayrahu, Allah melarang pada kaum mu'minin mereka takut kepada selain Allah. Jangan kamu takut kepada selain Allah. Hendaknya kepada Allah kamu takut. Jangan takut kepada wali-wali syaitan itu. Wa amara lahum an yaqsuru khawfahum ala Allah, dan Allah merintahkan mereka untuk mencukupkan takutnya itu, takutnya mereka itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah mereka tahu kepada, kecuali kepada Allah. Wa hadha huwa al-ikhlas, dan inilah ikhlas. Alladhi amarallahu bihi ibadahu, yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dengannya hamba-hambanya. Wa radiyahu minhum, dan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi mereka. Faidha akhlasu lahu al-khawfa wa jami'a al-ibadah a'tahum ma yarujun, jika mereka mengikhlaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau murnikan kepada Allah al-khawf, rasa takut itu hanya dia peruntukan kepada Allah. Wa jami'al ibadah, dan seluruh ibadah mereka mengikhlaskan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khawf, rasa takut itu, memurnikan rasa takut itu hanya kepada Allah, dan seluruh ibadah-ibadah. A'tahum ma yarjun, maka Allah akan memberikan kepada mereka apa yang mereka harapkan. Ini balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada seorang hamba yang dia memurnikan rasa takut hanya kepada Allah, dan memberikan seluruh ibadah-ibadah kepada Allah. Allah berikan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan. Wa ammanahum mimma khafid dunia wal akhirah, dan Allah memberikan kepada mereka rasa aman dari apa-apa yang ditakuti di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan, keutamaan, pahala yang besar, dan Allah berikan keamanan ke dalam hati mereka. Ini satu nikmat yang sangat besar sehingga dia takut dari perkara-perkara yang ditakuti manusia di dunia dan di akhirat. Allah berikan keamanan ke dalam hatinya. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alaysa Allahu bikafin 'abdahu wa yukhawifunaka billadhina min dunihi wa ma illahu fama lahu min had. Alaysa Allahu, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala bikafin 'abdahu, yang telah mencukupi hamba-hambanya. Wa yukhawifunaka billadhi min dunihi, dan mereka itu menakut-nakuti kamu dari sembahan-sembahan di mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menakuti kamu dengan sesembahannya. Wa may yudillahu fama lahu min had, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, fama lahu min had, maka tidak ada baginya yang bisa memberikan petunjuk. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa min kaidi aduwillahi taala an yukhawifa al-mu'minin min jundihi wa awliyaihi, termasuk kait makarnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, tipu dayanya mereka, ayuhawifal mu'minin, mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kalangan orang kafir, asyaitan dengan wali-walinya, mereka menakut-nakuti kaum mukminin dari bala tentaranya dan wali-walinya. Li'alla yujahiduhum, agar supaya mereka itu tidak berjihad, pulang kembali, tidak berjihad, tidak memerangi mereka orang kafir. Wala ya'muru bima'ruf, mereka tidak memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf. Wala yanha'u 'anil munkar, mereka juga tidak melarang dari yang mungkar. Ini kait tipu daya makarnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, menakut-nakuti kaum mukminin dengan bala tentara dan walinya supaya enggak ikut jihad. Ditakut-takuti supaya pulang, enggak ikut berjihad, tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf. Jadi nanti kamu kalau ngomong begitu, kamu nanti disakiti, kamu nanti di, jangan, diam saja, kamu diam, tidak usah berbicara, tidak usah amar ma'ruf, tidak usah melarang dari kemungkaran. Takut-takutin, nanti kamu menderita, kamu nanti disakiti, keluargamu nanti dibunuh. Nggak, diam. Wa akhbara ta'ala an hadha min kaidi syaitan wa takhwifuhu wa nahana an nakhafu an nakhafahu, dan Allah memberitakan kepada kita bahwasanya ini adalah kaidnya syaitan, tipu dayanya syaitan, makar syaitan, wa takhwifihi, dan tindakan-tindakan syaitan yang menakut-nakuti. Wa nahana an nakhafahu, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk takut kepadanya, takut kepada syaitan. Khan bidin rahimani wa rahimakumullah, tiga jenis al-khauf, rasa takut, yang disebutkan oleh Syabdur Rahman dalam salah enam, dalam penjelasan bab yang kita sebutkan tadi. Dan disebutkan qism al-rabi' Bagian yang keempat termasuk dari jenis khauf yang tidak disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman di sini adalah khauful ibadah. Khauful ibadah. Fahuwa al-khauf min Allah Subhanahu wa taala. Khauful ibadah ini khauf yang wajib hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mempersembahkan khauful ibadah ini kepada selain Allah, maka dia musyrik, syirkan akbar. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan bab ini. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.